Hari masih minggu, Senin sudah memburu. Hari masih minggu, Selasa masih lusa sayangku. Hari masih minggu, Rabu di tengah perempatan. Hari masih minggu, Kamis akhir pekan di emis. Hari masih minggu, Jumat pendek akhir pekan parsial. Hari masih minggu, Sabtu dan kemacetannya. Selamat hari Minggu bagi yang tidak Sabtu dan Senin.